بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita insyaAllah melanjutkan mengambil faedah dari risalah yang cukup singkat, akan tapi insyaAllah banyak manfaat, yaitu risalah Al-Qawaidul Arba, risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang dikenal sebagai seorang mujaddid, seorang pembaharu dari perjalanan kaum muslimin, karena gigihnya beliau dalam mengembalikan umat kepada kemurnian Islam, khususnya dalam perkara akidah, tauhid, yang di zaman beliau sungguh sangat banyak berkembang berbagai macam model kesyirikan. Dan risalah Al-Qa'idul Arba diantaranya dalam rangka menjelaskan tentang kekaburan orang hakikat tauhid karena berbagai macam syubhat yang membuat orang rancu dan kabur dalam memahami hakikat tauhid. Dan apabila ingin mengetahui lebih banyak tentang syubhat dalam perkara tauhid, silakan belajar dari kitab beliau yaitu Kashfus Syubhat, menyingkap berbagai macam syubhat ini, syubhat dalam perkara tauhid. Maka di sana kita akan dijelaskan bagaimana a'immatud dalal, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, melontarkan berbagai macam syubhat yang akan mengaburkan seseorang tentang hakikat tauhid. Dan tentu ini adalah perkara yang sangat penting karena berkaitan dengan dasar agama seorang muslim. Mari kita simak apa yang beliau katakan setelah beliau membawakan doa untuk kita semuanya. Selanjutnya beliau menyampaikan dalam risalahnya, silakan baca. I'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyata millata ibrahima an ta'budallaha mukhlishan lahuddina kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Beliau katakan i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah, ya, mudah-mudahan Anda selalu, atau mudah-mudahan Allah selalu membimbing Anda untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kembali beliau mendoakan kepada kita dengan doa agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Kalimat i'lam ikhwani fillah, ini kalimat tanbih, kalimat yang memiliki nada memperingatkan para kita untuk perhatian tentang apa yang akan beliau sampaikan. I'lam, ketahuilah. Arsyadakallah li ta'ati, doa beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing Anda untuk selalu berada dalam ketaatan kepadanya. Ini adalah doa yang berkaitan dengan doa agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa istiqamah di atas agama Allah. Dan ini doa yang sangat luar biasa, sangat besar. Karena untuk istiqamah, ikhwan, bukan perkara yang ringan. Yang secara umum, kewajiban kita hanya dua. Satu adalah beriman, yang kedua istiqamah. Ketika datang seorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Qulli fil islami qalan la as'alu anhu khairaka. Ya Rasulullah, terangkan kepadaku kalimat Islam yang dengan itu aku tidak perlu tanya lagi kepada selainmu. Nabi dengan jawami'ul kalim, dengan kalimat yang ringkas dan akan tapi padat kandungannya, menyampaikan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Sehingga ada dua, intinya dua. Apa ya ikhwan? Pertama istiqamah, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua istiqamah. Hanya itu kewajiban agama kita. Tentu iman yang dimaksudkan adalah iman secara keseluruhan. Keimanan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan definisi para ulama, i'tiqadun fil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Kemudian setelah komplit apa yang menjadi tuntutan iman itu, lalu bagaimana bisa istiqomah setiap waktu sampai dia kembali kepada Allah sebagai seorang yang mustaqim. Orang yang istiqomah. Dan ini sulit, dan ini tidak gampang. Tidak gampangnya itu karena banyaknya faktor yang akan menggelincirkan manusia. Faktor internal maupun faktor eksternal. Internal dalam diri kita, Allah adakan nafsu. Yang nafsu ini kata Allah, inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu sangat amat cenderung memerintahkan kepada keburukan. Illa man rahimar rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah. Seandainya bukan dengan rahmat Allah ikhwat, wallahi manusia lebih senang leha-leha di rumah, begogok, ngelitak, ungap-angop. Itu yang lebih disukai oleh orang. Kecuali yang dirahmati Allah, karena dia tahu pentingnya dan besarnya pahala Allah yang Allah letakkan pada majelis-majelis ilmu diantaranya, seorang dia tergerak hatinya untuk dia belajar. Ini orang yang nafsunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan, faktor eksternal. Faktor internal yang kedua diantaranya adalah kebodohan kita. Ini yang menjadi penghalang besar untuk orang istiqomah. Maka dikatakan annasu a'daun bima jahilu bi. Manusia itu mungsuhnya apa yang dia bodoh dengan perkara itu. Karena bodoh dengan tauhid, maka dia menjadi musuhnya tauhid. Karena bodoh dengan sunnah, dia menjadi musuhnya sunnah. Annasu a'da'u ma jahilu bi. Manusia itu menjadi musuhnya apa yang dia bodoh dengan perkaranya. Sehingga kebodohan ini juga faktor yang sangat besar untuk menghalangi seorang beristiqamah. Faktor eksternal, syaitan. Syaitan jin maupun syaitan manusia. Yang selalu yuwaswisu, selalu menghembuskan, membisikkan dalam hati orang untuk dia terjerumus dalam perkara-perkara maksiat. Orang kalau hatinya sudah disebul hawa maksiat, kemudian hawa maksiat itu mulek, tahu mulek enggak? Mulek di hatinya, sehingga hatinya betul-betul kemabul untuk bermaksiat. Sehingga kalau pengen maksiat itu rasanya kemudu. Tahu enggak ikhwan, kemudu. Hah? Ndang dilakoni itu kemudu. Ndang dilakoni kemudu. Ndang kudu kemudu. Itu kalau pengen maksiat, biasanya orang seperti itu. Koyok-koyok, oh, sesok kiamat. Nek ora ndang dilakoni, ora bakal ngelakoni. Masya Allah. Ini kalau maksiat. Tapi lain kalau ketaatan. Kalau taat itu engko sesuk cik ono waktu cik dawa umuri ngerti-ngerti melebu kubur dia belum siap apa-apa. Ini syaitan yang dia selalu membisikkan dalam hati manusia demikian rata-rata. Belum syaitan dari kalangan manusia yang ajak-ajak, yang ajakan-ajakannya masya Allah canggih-canggih dengan segala cara untuk mengajak manusia, termasuk melemparkan berbagai macam syubhat-syubhat. Ya semua ajakan manusia yang tidak mengarahkan kepada takwa itu ajakan syaitan dari kalangan manusia. Untuk coba perhatikan televisi. Televisi berapa jam? Tayangnya berapa jam? Hampir 24 jam. Berapa ya kawan tayangnya? Terus kira-kira dari semua ajakan acara televisi itu, yang kemudian kalau Anda nyimak terus-terus iman Anda bertakwa, meningkat iman Anda, berapa persen? Ini adalah kalau seandainya ternyata 1% pun kadang-kadang enggak ada, maka artinya semua ajakannya itu adalah ajakan syaitan dari kalangan manusia untuk melalaikan Allah, melalaikan agama Allah, dan melalaikan ini segala hal yang manusia harusnya ingat seperti kampung akhirat diantaranya. I'lam arsyadakallah li ta'ati annal hanifiyata milata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah adalah milah Ibrahim. Apa sih pentingnya Syekh menyebutkan tentang milah hanifiyah, milah Ibrahim? Karena strategisnya kedudukan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diklaim oleh banyak agama yang mengelilingi Rasulullah SAW pada saat itu. Yahudi mengeklaim Nabiullah Ibrahim. Nasrani mengeklaim Nabiullah Ibrahim. Orang-orang musyrik mengeklaim Nabiullah Ibrahim. Orang musyrik dengan Ka'bahnya, dia tahu ini Ka'bah yang membangun Nabiullah Ibrahim. Orang musyrik dengan hajinya setiap tahun, dia yakini itu adalah manasik yang diajarkan Nabiullah Ibrahim. Sehingga mereka menyangka agama syirik yang mereka miliki itu adalah nisbat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian pula Yahudi dan Nasrani. Nabiullah Ibrahim ikhwan punya anak siapa? Ismail dan Ishak. Duluan mana Ismail dengan Ishak lahirnya? Ismail dulu apa Ishak dulu? Ishak dulu apa Ismail dulu? Ismail dulu apa Ishak dulu? Udah mantap. Ismail dulu. Yakin? Duluan yang mana? Ismail. Yang benar? Yang benar is Ismail. Yang benar Ismail. Ismail keluar dari rahim istri Nabiullah Ibrahim yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Iya. Ikhwani billah, Nabiullah Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Lalu dari Ishak ini punya anak, diantaranya Ya'kub. Ya'kub punya anak yang kemudian dikenal dengan Bani Israel karena Ya'kub nama lainnya adalah Israel. Israel, bahasa Ibrani yang maknanya adalah seperti Abdullah, hamba Allah. Anak-anaknya maka dikatakan dengan Bani Israel. Bani Israel. Sehingga Yahudi merasa memiliki silsilah dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian pula Nabiullah Ismail. kemudian menurunkan sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini Yahudi, Nasrani yang mereka adalah Bani Israel, mereka menisbatkan agamanya kepada Nabiullah Ibrahim. Dan orang musyrik dengan apa yang mereka miliki dan ritual agama mereka lakukan merasa nisbat kepada Nabiullah Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat milah Ibrahim bagaimana, tentang Nabiullah Ibrahim bagaimana, wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan pula musyrikin. Tapi Nabiullah Ibrahim adalah kana hanifan musliman, hanif muslim. Nabiullah Ibrahim seorang muslim, ahli tauhid, bukan Yahudi dan bukan Nasrani dan bukan pula musyrikin. Sehingga Allah membebaskan Nabiullah Ibrahim dari keterikatan terhadap agama-agama sesat dan syirik. Ibrahim seorang muwahid, seorang muslim, sebagaimana semua nabi adalah muslim dan ahli tauhid. Muslim muwahid. Tidak ada seorang nabi pun yang mereka bukan muslim. Karena agama yang dimiliki Allah hanyalah Islam, dan semua nabi mengajarkan Islam, dan Islam mengajarkan tauhid, sehingga semua nabi pun mengajarkan tauhid. Inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah adalah Islam. Sehingga Nuh seorang muslim. Apa kata Nuh? Wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Apa kata Nabiullah Musa? Alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian kepada Allah bertawakal kalau kalian adalah muslim. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Ya baniya, inallah stofalakumudin falatamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, Allah telah memilihkan buat kalian agama, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Sehingga Islam adalah agama semua para nabi dan para rasul, manusia dan jin. Mereka adalah muslim yang bertauhid. Sehingga Allah membebaskan Ibrahim dari keterkaitan dengan Yahudi, Nasrani maupun musyrikin. Lalu dijelaskan oleh beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyata milata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin." Yang milah Ibrahim ini adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama Anda untuk Allah. Agama yang murni, agama yang tidak menerima campuran, agama yang Allah tidak mengendaki adanya kesyirikan, karena Allah hanya mengendaki kemurnian, khulus, khalis. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sesungguhnya agama Allah adalah agama yang khalis, agama yang murni, yang Allah tidak mengendaki sama sekali adanya kesyirikan yang akan mengotori tauhid. Allah ikhwan membuat tamsil tentang ikhlas yang maknanya adalah sofi murni dengan tamsil yang masya Allah. Wa fil an'am, dan dalam binatang ternak itu ada ibroh bagi kalian. Apa di antara ibroh yang Allah buatkan? Yaitu tentang labanan, sa'ikhon, ladzat al-syaribin, susu yang betul-betul murni, yang enak diminum oleh, yang lezat diminum oleh peminumnya. Susu yang murni, yang tidak tercampur, sehingga lezat diminum oleh peminumnya. Dari mana susu ini keluar ikhwat? Min baina dammin wa farsin. Di antara darah dan telek. Di antara darah dan telek. Antara darah dan telek ini, Masya Allah, keluar susu yang murni, tidak tercampur sedikit pun dengan darah maupun telek. Sehingga Anda lezat untuk minumnya. Kalau seandainya, minta maaf, susunya antum peres. Peres. Terus ketetesan telek, telung tetes. Tes. Kira-kira antum mau minum gak? Mau sambil merem. Ya insya Allah gak mau. Rata-rata gak mau. Nah, susu yang Masya Allah. Murni. Gak tercampur antara darah maupun telek. Padahal susu ini keluar antara, keberadaannya keluar dari antara telek dan darah. Allah keluarkan ini susu dalam tuk yang murni. Khalisan. Yang betul-betul murni. Inilah tamsil tentang agama Allah, amalan yang Allah ingin amalan itu dimurnikan. Sehingga tidak tercampur dengan sedikit pun kesyirikan. Allah hanya menginginkan agama yang murni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabutun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ikhwanillah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah adalah tugas manusia ketika mereka tercipta. Tidak ada lain tugasnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah membutuhkan pemahaman yang benar tentang makna ibadah. Jangan sampai orang memiliki bayangan yang salah tentang hakikat ibadah. Masa uang urip kon ibadah terus. Maksudnya dia kon lungguh terus nang masjid, ndodok terus nang masjid, ora tau obah kon masjid. Oh, berarti orang ini salah di dalam memahami ibadah. Masuk menungso kok kon dikir maca Quran salat, dikir maca Quran salat, dikir maca Quran salat. Ora itu liyane. Sopo sing ngekon gitu? Itu artinya salah dia di dalam memahami makna ibadah. Bayangan dia ibadah yang demikian sehingga dia keliru di dalam menerapkan ini hakikat ibadah dalam kehidupannya. Adapun ibadah dengan segala definisinya, kemudian diantaranya adalah Syekhul Islam mengingatkan kepada kita tentang tarif ibadah. Ibadah itu adalah in ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Coba ulangi yang udah hafal. Udah sering diajarkan kan? Antum. Iya. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala perkara yang Allah ridai dan Allah cintai, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Sehingga kalau kita diperintahkan beribadah kepada Allah, artinya bagaimana segala ucapan kita, ucapan yang diridai oleh Allah. Bagaimana segala perbuatan kita, perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah. Baik yang zahir yang nampak, maupun yang batin yang tidak nampak. Amalan-amalan batin itu bahkan lebih banyak dibandingkan dengan amalan zahir. Lebih banyak atau lebih sedikit? Hah? Amalan zahir, amalan batin lebih banyak atau lebih sedikit, ikhwan? Hah? Sangat lebih banyak. Apalagi amalan itu bertingkat-tingkat. Amalan batin, apa contohnya amalan batin? Apa contohnya amalan batin? Saking banyaknya susah nyebut. Hah? Amalan batin, apa contohnya? Takut. Ridha. Raja. Hah? Husnudzon. Hah? Sabar. Khauf. Mahabbah. Masih banyak. Hah? Tawakal, apa lagi? Niat, apa lagi? Apa? Ikhlas, apa lagi? Benci atau marah, apa lagi ikhwan? Iman, banyak, sangat banyak. Itu baru jenisnya. Belum antum bicara tingkatannya. Tingkatannya. Sekarang khusyuk. Khusyuk. Khusyuk itu bertingkat-tingkat. Sangat banyak tingkatan khusyuk. Tentu anda yakin khusyuknya Nabi dengan khusyuknya anda berbeda. Bertingkat-tingkat khusyuknya itu. Sehingga amalan batin itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan amalan zahir. Sehingga bagaimana seorang dia menghiasi hidupnya itu yang zahir maupun yang batin ikhwan dengan segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, kalau anda baca kelengkapan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabutun ma uritu minhum min rizqin wa ma uritu ayut imun inallahu warzaqudzul quwwatil matin. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Kemudian aku tidak mengendaki makan dan sajian dari kalian, tidak mengendaki rezeki dari kalian dan sajian makanan dari kalian. Bahkan aku yang membagi-bagi rezeki kepada kalian. Ikhwan fillah, apa di antara faedah Allah menyebutkan tentang kalimat-kalimat berikutnya dengan maklumat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Di antaranya ikhwan, ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, jangan sampai terlintas dalam pikiran manusia berarti Allah membutuhkan dirinya. Berarti Allah butuh dengan ibadah yang dilakukannya. Sama sekali Allah tidak membutuhkan. Sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan takwanya hamba. Allah tidak terpengaruh kerajaan Allah dengan takwanya hamba atau dengan kafirnya hamba. Dan Allah tidak membutuhkan apapun dari para hamba. Sehingga Allah katakan, aku tidak membutuhkan rezeki dari kalian dan tidak membutuhkan makanan dari kalian. Bahkan aku Allah yang membagi-bagi rezeki. Ikhwani billah, sehingga Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika mengingatkan Bani Israel, seandainya mereka kafir kepada Allah, wa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid. Wahai Bani Israel, seandainya kalian semuanya kafir dan bahkan seluruh manusia di muka bumi kafir, Allah Subhanahu wa taala tetap ghani, tetap maha kaya dan hamid dan tetap maha terpuji. Kalau presiden kemudian pendukungnya semuanya mencabut dukungan, apa yang terjadi ikhwan? Presidennya langsung bangkrut. Jungkel bangkrut. Dia langsung terhina. Melarat dan terhina. Apalagi dia diusir oleh pendukungnya, sehingga dilucuti semuanya hartanya, dilucuti kekuasaannya, dia tinggal merucul awak tok. Dia terhina, dia melarat dan terhina. Tapi kalau Allah tidak, seandainya semua manusia mereka kafir, oh Allah tetap zat yang maha kaya dan tidak membutuhkan hamba, dan Allah tetap terpuji, dia terhina. Karena seluruh makhluk mutlak membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan makhluk. Sehingga Allah ingatkan kepada para makhluk, ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya itu fakir, kalian semuanya itu membutuhkan, mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga justru yang membutuhkan adalah para hamba. Ikhwani billah, Allah juga menegaskan dalam hadis qudsi yang cukup panjang, di antara penggalannya adalah, ya ibadi, ini hadis diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Wahai para hambaku, seandainya kalian dari awal sampai akhir dari kalangan jin dan manusia, berapa triliun jumlahnya ikhwan, manusia dan jin dari pertama sampai hari kiamat kelak, itu seandainya mereka semuanya di puncak-puncak ketakwaan, maka tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, kalau mereka semuanya manusia dan jin dari awal sampai akhir berada di puncak-puncak kekafiran, tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Sehingga Allah tidak terpengaruh. Allah tidak membutuhkan mereka sama sekali. Bahkan manusia yang membutuhkan Allah. Apa pentingnya Allah berbicara tentang perintah beribadah dengan masalah rezeki? Apa kira-kira ikhwan? Apa kaitan? Atau apa arti pentingnya antara Allah bicara tentang kewajiban beribadah kepada Allah dengan bicara tentang masalah rezeki? Di antara pentingnya pembicaraan Allah antara kewajiban beribadah kepada Allah dengan Allah bicara rezeki, karena berapa banyak manusia yang mereka terhalang dari beribadah kepada Allah, alasannya rezeki. Alasannya baru golek rezeki. Atau khawatir kalau beribadah kepada Allah, rezekinya terhalang, mampet. Dia kesendet-sendet rezekinya. Jadi khawatir kalau jadi orang yang taat itu bakal melarat. Kekhawatiran dia, begitulah yang banyak mewarnai manusia. Sekarang kawan, ada enggak orang yang dia enggak mau zakat atau dia enggak mau infak karena takut kalau rezekinya ludes gara-gara infak? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Enggak ada ya kawan, ada enggak? Ya banyak. Sekarang ada enggak orang yang mereka tidak pernah datang ke majelis ilmu, alasannya saya baru sewibuk, ada enggak? Eh? Banyak rata-rata begitu semuanya. Baru sibuk dodolan, baru sibuk praktek dokter, baru sibuk di kerusakan, baru sibuk order, baru sibuk training, baru sibuk yayaan kemana-mana. Seakan-akan dia tidak pernah membutuhkan ilmu, yang sesungguhnya kebutuhan dia dengan ilmu melebihi kebutuhan dia dengan makan. Ikhwani fillah, antum hendaknya merenung apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Dunia itu yang antum kejar. Ngumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, sesungguhnya antum menikmati dunia itu hanya tiga. Rasulullah SAW ketika membacakan ayat Al-Hakumut Takatsur, kata Nabi, yaqulu Ibnu Adam mali-mali. Berbanyak-banyakan dalam urusan harta dunia, maka telah membuat kalian lupa. Lupa Allah, lupa akhirat, lupa agama Allah. Lalu Nabi katakan, anak Adam mengatakan hartaku, hartaku. Menungso itu begitu tiap hari, bondoku, bondoku, bondoku, bondoku. Melek, merem, itu bondoku, bondoku. Ngelindur, bondoku, bondoku. Sehingga yang di kepalanya itu adalah harta terus, harta terus. Sekolah ya untuk ngumpulkan bondo. Sampai dia belajar agama juga untuk ngumpulkan bondo. Masya Allah. Hartaku, hartaku. Kata Nabi, wahai anak Adam, maluk, harta laisa min malik illa salat. Tidak ada harta anda kecuali tiga. Satu, ma'akalta fa'afnaita, yang kamu makan lalu habis. Yang kedua, wa malabista fa'aplaita, yang kamu pakai lalu usang. Yang ketiga, wa ma tasodakta fa'abqaita, yang kamu sodakokan dan itu yang akan kekal. Hakikat harta manusia itu ikhwan, yang betul-betul dia nikmati itu hanya ini. Satu yang dimakan, dua yang dipakai, tiga yang disodakokan. Satu yang dimakan. Anda urip hidup itu ikhwan, pengen apa sih? Sing digulai diantaranya kan mangan ya. Pengen mangan, mangan, mangan, mangan. Pokoknya senang urip itu naik mangan. Sehingga gonta ganti cari kemana mencari atau menjadi pemburu kuliner-kuliner yang membuat ngiler. Sehingga begitu dengar ada kuliner yang enak kejuar sampai ketemu. Itu seandainya Anda menjadi miliarder. Kalau duitnya bertriliun-triliun namanya apa? Kalau Anda umpamanya menjadi orang yang kaya raya, duitnya banyak, terus kalau pengen mangan iso tuku apa wae, antum duitnya banyak bisa datangkan semua catering-catering, dipesan semuanya yang paling lezat, kumpulkan semuanya makanan seambra-ambra, sehingga depan mata itu sejauh pandangan mata panganan tok. Terus pertanyaannya ikhwan, sing bisa masuk ke perut Anda itu pirang piring. Itu kalau Anda masih muda-muda gini mungkin iso limang piring iso. Beteteng nanti perut antum. Paling-paling ya 1, 2, 3 piring. Sisanya itu dibuang atau untuk orang lain. Itu sebanyak apapun antum bisa beli makan, itu yang bisa antum nikmati itu. Belum kalau orang itu punya penyakit macam-macam. Yang asam urat, yang gula, yang ancaman stroke, yang darah tinggi. Akhirnya duitnya akeh, gak bisa beli macam-macam, tapi gak boleh makan macam-macam. Oparek mangan duit. Sedikit yang dia nikmati, yang dia makan. Ranyucuk karung gulai. Masya Allah gulai duit itu diliwangi, berarti diriwangi blingsatan. Bengi, awan bengi, awan bengi, nganti sholat keteteran. Masjid keteteran, semuanya keteteran ditinggal. Hanya ngumpulkan duit. Bagian menikmati sedikit. Yang dia makan sedikit. Itu pun kadang-kadang lagi sedikit sudah nak itu. Nak tahu nak enggak? Sudah enggak minat lagi. Yang kedua yang antum pakai. Antum pakai itu ya pakaian, ya mobil, ya rumah dengan semua perabotnya. Dan yang kita nikmati sedikit. Antum uangnya bisa banyak, bisa beli macam-macam komplit dan banyak. Pemanya bisa beli rumah, ben wong towo, ada pengembang towo rumah, tipe pirawai dituku kabeh, tuku, dituku, dituku, duiti, turah-turah. Pemanya antum punya 10 rumah, rumahnya 10 kamar, saben kamar ono spring bed Amerika, satu, sehingga 10 kamar, ping 10 berapa spring bed, ikhwan? Satu. Terus nek kamu tidur itu butuhnya berapa spring bed? Apa ya kuabe terus dicoba kabe gitu. Sedikit. Yang kita pakai baju kita juga sedikit. Antum bisa beli baju berapa almari bisa, wong duitnya banyak. Tapi kalau antum pakai hanya 1-2 setel. Gak mungkin sekali pakai 5 setel atau 10 setel. Nanti dibilang orang, ini aku lagi ngeten. Ikhwani fillah, sedikit. Kalau antum hanya gitu, tahu-tahu mati. Antum gak punya amal, menikmati sedikit, maka semuanya hartanya orang lain karena sudah antum mati itu ada ahli, hartanya ahli waris. Rugi. Rugi. Maka kata Nabi, ya Ibn Adam, harta Anda itu hanya tiga. Satu yang Anda makan lalu habis, Anda pakai lalu usang. Yang ketiga yang Anda sedekahkan lalu kekal. Ikhwan, sehingga di sini yang akan yang Allah ingin tanamkan, jangan pernah takut menjadi hamba Allah yang taat, yang bertauhid, menakutkan jatah rezeki. Allah yang bagi-bagi rezeki. Allah yang memerintah Anda nyembah Allah. Allah yang bagi rezeki. Bagaimana Anda khawatir melarat, khawatir miskin, berkaitan dengan menjadi hamba Allah yang taat. Oleh karena itulah, ikhwan, ayat ini para ulama ingatkan kepada kita, sangat erat kaitannya antara kewajiban kita beribadah kepada Allah dengan upaya kita melenyapkan kekhawatiran. Jangan sampai kita ada kekhawatiran kalau menjadi hamba Allah yang taat beribadah kemudian terhalang dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rezeki Allah bersama dengan orang yang mereka taat dan beribadah kepada Allah. Karena kalau Allah memberikan rezeki kepada orang beribadah, Allah akan berikan barokahnya harta itu. Dan rezeki itu, ikhwan, tidak hanya harta. Sekarang, ilmu yang manfaat rezeki atau bukan? Coba antum dungonya waktu TK diajari bagaimana? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Terus Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pemahaman itu rezeki. Sehingga rezeki itu bukan hanya duit tok. Nek dikai duit, oh alhamdulillah rezeki. Kai panganan, alhamdulillah rezeki. Rezeki bukan hanya itu aja, termasuk ilmu yang manfaat rezeki, kefahaman yang benar rezeki. Kemudian antum nanti dapat mertua yang baik, yang sugih, yang lomo, bukan sugih tok tapi enggak lomo. Ngenes kalau antum dapat mertua nanti sugih tapi enggak lomo, ngenes. Mantune nguntel dijarno, dibiarkan aja mertuane pakai Fortuner, perangenes atau malah ikhwan. Mending mertua ini melarat ning lomo. Ya kalau bisa cari mertua yang kaya tapi dermawan, itu masya Allah. Kemudian ikhwan, setelah Syekh mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kalimat liya'buduni ditafsirkan oleh Ibn Abbas liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Apa kira-kira ikhwan pentingnya penafsiran liya'buduni dengan liyuwahhiduni? Silakan yang jawab. Apa arti pentingnya penafsiran liya'buduni dengan liyuwahhiduni? Silakan yang mau jawab, ikhwan. Antum? Dalam rangka menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah beribadah itu adalah beribadah dalam bentuk mentauhidkan Allah, bukan hanya sekedar dia telah merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena prakteknya ada orang yang mereka telah menyangka beribadah kepada Allah tapi dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak ikhwan? Banyak. Sehingga jangan sampai seorang dia telah berbangga, dia berbangga dia telah sholat, dia telah puasa, dia telah haji, tapi harus ditanyakan dengan pertanyaan kedua, sudahkah saya membebaskan dari syirik, sehingga ibadah dia ibadah seorang muwahid, bukan ibadahnya orang yang musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul untuk menjadikan umat itu adalah umat yang mereka bertauhid, bukan hanya sekedar dia beribadah kepada Allah. Orang musyrikin, dia adalah orang yang mereka juga punya ibadah kepada Allah, berdoa, tawaf, nazar, tapi mereka juga menyekutukan Allah. Sehingga Allah tidak ingin kita sekedar beribadah kepada Allah, tapi Allah ingin kita beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan, baca lagi. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. فَإِذَا تَخَلَ الشَّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا تَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Ya, beliau menjelaskan فَإِذَا عَرَفْتَ, kalimat فَإِذَا عَرَفْتَ ini ikhwan untuk menegaskan Anda sudah punya kefahaman tentang kalimat sebelumnya. Apa itu ikhwan? Kalimat sebelumnya, apa kalimat sebelumnya dimaksudkan ikhwan? Fa'idha arafta, kalau Anda telah tahu, itu untuk menegaskan tentang kalimat sebelumnya. Tentang apa? Iya. Fa'idha arafta, kalau Anda telah tahu apa yang dimaksudkan oleh beliau ini, annallaha khalaqaka li ibadati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faida arafta, kalau Anda telah tahu ini, fa'lam, maka ketahuilah. Beliau mengajak untuk meningkatkan lagi kefahaman kita tentang masalah hakikat ibadah. Faida arafta, kalau Anda telah tahu bahwasanya Allah menciptakan Anda itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna salata la tusamma salah illa ma'at taharah. Ketahuilah, supaya ibadah Anda tidak sia-sia, supaya ibadah Anda betul-betul ibadah yang benar lurus, ketahuilah bahwa ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid, sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali dengan taharah. Faida dakhala syirku fi ibadah fasadat, kalau syirik itu memasuki ibadah atau ibadah itu terada mengandung syirik, maka ibadah itu rusak. Kasalah idza dakhal hadats idza dakhala at-tahara, sebagaimana hadats kalau terjadi pada orang yang taharah, yang suci, yang berwudu. Orang wudu terus minta maaf, ngentut. Wudhu ini kanggu enggak ikhwan? Ra kanggu. Dia sudah wudhu, kemudian habis itu ngentut, maka wudhunya enggak kepake. Wudhunya batal, rusak. Ibadah juga begitu. Ibadah itu kalau kemasukan syirik, maka ibadahnya itu akan hancur, rusak. Ini yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ingatkan kepada kita, ketahuilah bahwasanya tugas Anda beribadah kepada Allah yang diinginkan oleh Allah ibadah tanpa syirik, yakni ibadah yang betul-betul murni tulus, hanya dia tujukan kepada Allah tanpa Anda menyekutukan Allah dalam ibadah Anda. Arafta, lalu beliau mengajak kita untuk meningkat lagi poin yang lebih yang penting untuk diketahui. Arafta anna syirka, terus baca dulu. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbadha al-a'mala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Minal khalidina finnar. arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalika ma'rifatu dhalika la'al la'allaha an yukhallisaka min hadhihi shabakati wa hiya shirku billahi alladhi qala Allahu ta'ala fihi inna Allaha la yaghfiru ay yushrika bihi ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa dhalika bima'rifati arba'i qawa'ida dzakaraha Allahu ta'ala fi kitabihi. Ikhwani billahi rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau menegaskan kepada kita tentang keberadaan kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah, lalu beliau menegaskan lagi kepada kita ibadah yang Allah maksudkan adalah ibadah itu tauhid tanpa syirik. Lalu beliau meningkatkan lagi poin yang juga perlu kita fahami, faida arafta. Kalau kamu telah tahu bahwasanya Allah menciptakan anda untuk beribadah, dan ibadah anda ini maksudkan ibadah yang bertauhid, yang tidak boleh bercampur dengan syirik. Faida arafta anna syirka idha khalatal ibadata. Apabila anda telah tahu apa bahwasanya syirik itu, kalau dia mencari ibadah, afsadaha wa ahbatal amala, akan merusak ibadah dan akan membatalkan amal-amal yang dia lakukan. Kalau anda telah tahu yang seperti itu, fa'lam anna ahamma ma'alika ma'rifata dhalik, maka ketahuilah yang terpenting buat anda sekarang adalah mengenal hakikat syirik. Mengenal hakikat syirik. Jangan sampai ibadah anda terjerumus atau tercampuri oleh syirik. La'allallaha ayukhallisaka min hadhi syabakah. Mudah-mudahan dengan anda betul-betul mengenal tentang hakikat syirik, Allah akan membersihkan, menyelamatkan anda dari jaring-jaring syirik ini, yang syirik ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi qala Allah fihi, yang Allah mengatakan tentang syirik, innallaha yaghfiru ay yusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah dengan kehendaknya akan mengampunkan dosa selain syirik. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'ida dzakarah Allahu fi kitabi. Dengan cara bagaimana kita mengenal hakikat syirik sehingga betul-betul mengenal hakikat tauhid yang bersih dari syirik, dengan mengenal empat qaidah yang Allah sebutkan di dalam kitab Al-Qur'an, yang beliau kemudian ajarkan kepada kita tentang empat qaidah tersebut. Sehingga empat qaidah ini hasil tatabuk, hasil penelitian, pembelajaran, perenungan, tadabur dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian beliau rumuskan tentang empat poin penting yang harus kita ketahui. Sehingga ini bukan semata-mata ijtihad, akan tapi semuanya adalah dalilnya adalah Quran dan Sunnah, dan ini bukan perkara bid'ah. Yang anda mungkin sebagiannya, mana dalilnya empat kaidah ini dalam Quran dan Sunnah, apa ada? Ketahuilah tentang empat perkara yang harus kamu ketahui. Tapi ini merupakan hasil rumusan dari hasil tatabuk atau hasil tadabur dari ayat-ayat yang ada, maka kita diantarkan untuk mengenal tentang empat perkara tersebut. Sehingga apa yang beliau bawakan ini mukadimah. Dari awal doa, kemudian menjelaskan milah Ibrahim, kemudian menjelaskan pentingnya tauhid, menjelaskan tentang ini pentingnya kita mengkhawatirkan diri kita dari syirik, ini mukadimah. untuk mengantarkan kita mengetahui tentang empat kaidah yang akan beliau ajarkan kepada kita, yang akan menyingkap tentang hakikat tauhid dan syirik yang harus kita fahami. Silakan. Al-Qa'idatul Ula An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbaru wa an mudabbiru wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islami wad dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ardi Aman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau dalam rangka untuk mengajarkan kepada kita tentang hakikat tauhid, hakikat syirik yang telah mengalami banyak kerancuan di tengah-tengah masyarakat karena banyaknya syubhat-syubhat yang menimpa mereka, sebagaimana di antaranya adalah kuburiyun, orang-orang yang mereka menyembah kubur, yang mereka meminta-minta langsung kepada ahlul kubur, mereka merasa itu bukan merupakan perbuatan syirik, akan tapi itu merupakan bentuk pengagungan dan keyakinan dia terhadap para wali. Adapun dalam rumusan mereka bahwa syirik itu apabila meyakini Allah itu dua atau tiga atau empat, akan tapi keyakinan dia tentang Allah bahwasanya Allah hanya satu, dan dia ketika datang ke kuburan-kuburan para wali, kuburan para kiai yang mereka agungkan, dan mereka meminta bertawajuh hatinya menghadapkan diri kepadanya, ini bukan perbuatan syirik, ini menurut sangkaan mereka. Sehingga banyak orang yang mereka berkubang dengan amalan syirik, tapi dia tidak merasa kalau dia sedang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Dan ini termasuk syubhat ikhwati fillah yang demikian. Oleh karena itulah pentingnya kita mengenal hakikat apa yang beliau ajarkan kepada kita, apa yang mesti harus kita fahami tentang hakikat tauhid dan syirik. Kaidah yang pertama yang harus kita kenal, dan kaidah yang pertama ini berkaitan dengan keyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka telah kita pelajari di awal, belum memberikan mukadimah tentang hakikat tauhid adalah tauhid yang tidak tercampur dengan syirik. Dan kalau ulama menjabarkan lagi, tidak dikatakan tauhid kecuali menghimpun tentang tiga poin tauhid. Tentang tiga poin tauhid. Yang ini oleh ahlul bid'ah, mereka nami dengan bid'ah trinitas. Bid'ah trinitas. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini dianggap oleh mereka bid'ah trinitas. Sehingga malah dikatakan musyrik seperti Nasrani. Masya Allah. Padahal ketiga-tiganya ini adalah sesungguhnya kesatuan yang Allah sendiri telah menjelaskan tentang perkaranya, dan orang tidak dikatakan bertauhid kecuali mewujudkan tiga perkara tersebut. Tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid uluhiyah, tentang tauhid asma dan sifat, orang tidak dikatakan bertauhid kecuali mewujudkan tiga perkara ini. Seperti kalau orang masuk rumah ikhwan, rumah ada halamannya, ada pagernya, atau rumah ada halaman, ada terasnya, ada halamannya. Orang kalau baru masuk ke halaman, itu belum dikatakan masuk rumah. Ning orang yang bingung ini, dia masuk halaman itu rumongsoni sudah melebu omah. Masuk rumah itu kalau sudah dia beleng ke rumah, masuk ke rumah, ini baru halaman. Atau baru nginjek ke teras. Ini belum dikatakan masuk rumah. Atau tauhid kalau bisa kita buat perumpamaan seperti itu. Orang tidak dikatakan mentauhidkan Allah kecuali mewujudkan tiga perkara. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka beliau ingin jelentrehkan, ingin membuktikan bahwa tidak orang tidak dikatakan bertauhid kepada Allah kecuali telah mewujudkan tentang tiga perkara tersebut. Maka kaidah pertama yang perlu kita fahami berkaitan dengan masalah keyakinan manusia tentang rububiyah Allah. Sudah cukup belum orang dia berkeyakinan dengan rububiyah Allah dianggap sebagai ahli tauhid? Maka simaklah dan belajarlah dari masyarakat yang langsung dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masyarakat Quraisy. Sekarang ikhwan, masyarakat Quraisy yang mereka ketika Nabi berdakwah ditentang, mereka ini musyrik atau muwahhid? Hah? Harus tahu dulu, musyrik atau muwahhid? Musyrik. Ketahuilah, orang musyrik yang Rasulullah SAW memerangi mereka, mereka ini bukan ateis, bukan orang-orang seperti PKI yang tidak yakin, tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang musyrik Quraisy ini, mereka orang yang punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan, yang beliau katakan di sini, kaidah yang pertama, annal kufar, sesungguhnya orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir yang ada di masyarakat Rasulullah SAW. Annal kufar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Mereka yang diperangi Rasulullah itu yuqirruna bi annallahu wal khaliqul mudabbir. Mereka itu meyakini, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan sang pengatur alam jagat raya. Ini keyakinan mereka tentang Allah seperti itu. Akan tapi kata beliau, walam yudkhilhum bidzalika fil Islam. Tetapi keyakinan mereka yang seperti itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam sehingga mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan orang sekarang ini, kalau berkaitan dengan rububiyah Allah, sesungguhnya keyakinan tentang rububiyah Allah itu keyakinan semua para makhluk, sampai toh makhluk yang paling kafir sekalipun itu mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kafir contohnya siapa ikhwan? Iblis. Sekarang iblis percaya enggak dengan Allah Subhanahu wa taala? Iblis ketika ditanya, ya iblis kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khal ana khairu minhu, ya Allah saya itu lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtau min tin, engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Iblis mengakui Allah sang pencipta dan dia adalah makhluk ciptaan Allah. Iblis. Apakah iblis ketika berkeyakinan Allah sang pencipta berarti iblis muslim ikhwan? Hah? Apakah berarti iblis muslim? Enggak. dia belum dikatakan muslim yang bertauhid. Fir'aun yang bahkan mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi, dan dia yang mengatakan aku tidak melihat ada sesembahan bagi kalian selain diriku. Maka sesungguhnya Fir'aun yang punya keyakinan mengeklaim seperti ini, hati kecilnya mengakui Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah tentang Fir'aun, wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwan. Fir'aun dan bala tentaranya itu juhud, yaitu menentang Allah Subhanahu wa taala, wajahatu biha, juhud. Tetapi di balik penentangan dia kepada Allah itu, kepada dakwahnya Nabiullah Musa, wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwan, hati kecilnya, jiwanya itu sesungguhnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang benar. Allah yang Maha Pencipta dan Tuhannya semua para makhluk. Jiwanya itu meyakini. Lalu kenapa kok menampilkan dengan penampilan orang yang mulhid, orang yang mengingkari? Dzulman wa ulwan, karena zalim dan sombong, angkuh. Karena kumalungkung, dia karena sombong, merasa paling top, dia hanya membohongi dirinya sendiri. Sesungguhnya keyakinan dia meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah sangat banyaknya ikhwan, orang yang mereka sudah tahu yang benar, tapi karena faktor prestis, faktor jabatan, faktor ketokohan, faktor macam-macam dunia, menjadikan dia mendustakan barang yang benar. Di sini yang penting, iblis, Fir'aun, dan yang semisalnya itu punya keyakinan tentang Allah, mengakui Allah. Tapi sekedar pengakuan tentang Allah Subhanahu wa taala kayak gitu belum memasukkan ke dalam Islam. Dalilnya ayat yang beliau bawakan. Qul mayyarzuqukum minas sama'i wal ardi. Sampaikan ya Rasulullah, katakan siapakah yang menurunkan rezeki dari langit dan dari bumi? Wa may yamliku sam'a wal absara. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyit minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa ya kawan? Sing gampang-gampang aja, jangan sulit-sulit. Apa contohnya mengeluarkan hidup dari yang mati? Ya ayam hidup enggak? Keluar dari telur yang mati, mengeluarkan hidup dari yang mati. Terus mengeluarkan yang mati dari yang hidup, apa contohnya? Telur keluar dari ayam. Telur mati, ayam hidup. Telurnya keluar dari ayam. Itu yang sederhana. Yang lain-lainnya Allah sangat banyak mengeluarkan yang hidup dan yang mati dan yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan Allah yang mengurus semua urusan langit dan bumi, keteraturannya itu semua Allah yang ngurus. Kalau alam semesta ini enggak diurus, hancur langsung. Lancur. Orang tertib di jalan itu karena ada ngatur di antaranya, polisi. Itu pun masih orang nekat-nekat, karena polisinya juga meripati mong loro. Alam ini, Masya Allah, matahari beredar, bumi beredar, bulan beredar, semuanya beredar. Itu kalau enggak ada ngatur, maksud semuanya kebetulan semuanya, kebetulan. Kebetulan, kebetulan, kebetulan. Kebetulan semuanya enggak mungkin. Gak mungkin. Semuanya pasti ada ngatur. Gak mungkin semuanya kebetulan. Kebetulan itu sekali dua kali. Kebetulan terus menerus. Dari awal sampai akhir kebetulan semuanya. Orang kalau ngerjakan ujian, ngawur. Kebetulan itu mungkin yang kebetulan satu dua. Kebetulan benar. Ngepasi nyoretnya benar. Hanya nyudul-nyudul aja. Sehingga ngepasi benar. Tapi kalau dari awal sampai akhir itu benar semuanya. Itu kebetulan semuanya. Itu kecil kemungkinannya. Alam semesta itu ada yang mengatur. Yang mengatur semuanya Allah SWT. Kalau mereka ditanya siapa itu yang menciptakan. Yang memberikan rezeki. Yang mengatur. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Kalau begitu ya Rasulullah katakan. Kul afala tatakun. Kenapa kalian tidak mau beribadah. Takwa kepada Allah SWT. Sehingga di sini antum lihat sekedar keyakinan dan pengakuan dia tentang Allah itu belum mengantarkan atau belum menjadikan seorang dia ahli tauhid. Ini berkaitan dengan pembicaraan belum cukup orang kalau hanya menetapkan tentang rububiyah Allah sampai dia nanti menyempurnakan totalitas ibadahnya itu hanya kepada Allah. Ini dulu ikhwan, waktu kita habis. Ada pertanyaan? Mengimani asma dan sifat Allah dalam pengertian mengimani sebagian. Seperti dia mengimani Allah, dia kemudian juga mengingkari asma Allah yang lainnya. Ketika Rasulullah sholat, kemudian menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, ternyata Muhammad Tuhannya banyak. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dikira Ar-Rahman Tuhan sendiri, Ar-Rahim Tuhan sendiri. Ini berarti diantaranya bentuk pengingkaran kepada asma Allah yang lainnya. Sehingga mengimani asma Allah, yaitu nama Allah seperti nama Allah, dan mengingkari asma Allah yang lainnya. Intinya mereka masih dalam tataran sekedar mengakui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama malaikat yang dikenal di pelajaran SD seperti Israfil, Ridwan dan lain-lain sebagaimana nama tersebut diketahui dari manakah Ustaz? Nama-nama itu ada kecuali mungkin yang menjadi catatan malaikat Izrail pencabut nyawa ini yang riwayatnya para ulama mereka ada yang mendhaifkan, ada yang kemudian tidak ada sehingga yang jelas adalah malakal maut, malaikat yang tugasnya pencabut nyawa. Dan malaikat jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang Allah tahu beritahukan namanya, ada malaikat yang Allah tidak beritahukan namanya, ada malaikat yang Allah jelaskan tugas-tugasnya, ada malaikat yang tidak Allah jelaskan tugas-tugasnya. Maka kita perlu kembali mempelajari tentang bagaimana iman yang benar kepada para malaikat. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Apakah saat ini malaikat tersebut ada di bumi atau tetap beribadah di langitnya Allah SWT? Ini bukan tugas antum untuk menanyakan detail-detail yang tidak Allah beritahukan tentang keadaan mereka. Apa mereka sedang nganggur atau enggak nganggur. Kalau kita tidak diberitahukan beritanya tentang perkara yang gaib itu ikhwan kaidahnya yang gaib itu kita hanya bisa berbicara sebatas apa yang diberitahukan kepada kita. Kalau ada orang dia tidak dikasih tahukan kok berbicara tentang apa yang dia tidak punya ilmunya itu namanya ngoyoworo, ngawur sehingga hanya meraba-raba apa yang dibayang-bayangkan dan kita tidak dibebani membicarakan apa yang kita tidak tahu. Sehingga yang perlu kita imani apa yang diberitahukan kepada kita. Termasuk orang menanyakan, bisa sekarang mangani nengendi, mangani opo, urip, nang endi? Ini bukan tugas antum, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting antum telah mendapatkan berita yang sahih, kemudian mengimani berita yang sahih tersebut. Bukankah adanya neraka itu kelak setelah adanya yaumul hisab, lalu fenomena-fenomena azab yang terdengar oleh beberapa penemuan-penemuan itu, apakah benar seperti itu? Neraka, surga dan neraka telah ada sebagaimana keterangan para ulama dengan nas-nas yang dibawakannya. Dan itu di mana letaknya, Allah yang lebih tahu tentang perkaranya. Akan tapi nas-nas menjelaskan tentang telah adanya surga dan neraka, silakan baca-baca, silakan baca buku-bukunya para ulama dan sudah banyak terjemahnya berkaitan tentang penjelasan surga dan neraka. Dan di antaranya adalah surga dan neraka telah ada dan telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan jangkauan pikiran kita untuk kemudian berpikir di mana surga, di mana neraka, tak uyae nang endi. Ini bukan tugas atau bukan sifat seorang mukmin. Adapun penemuan-penemuan yang mereka seakan-akan telah mendengar surga atau neraka, maka penemuan itu sesuatu yang enggak bisa dibuktikan itu suara surga, suara neraka, kecuali berita sahih. Pemanya Nabi belum memberitakan ketika dengar bleng. Suara apa itu para sahabatku? Enggak tahu ya Rasulullah, itu suara batu yang sampai ke dasar neraka semenjak berapa puluh tahun yang lalu yang Allah limparkan ke dasar jahanam. Baru kalau ada berita baru kita mengimani. Kalau enggak ada koyoi penemuan itu belum, enggak ada nas yang bisa dibenarkan. Pertanyaannya, mujtahid di sini yang sesuai kaidah pemahaman. Pemimpin adalah seorang mujtahid di antaranya itu. Ini semuanya adalah pemimpin ideal. Menurut pendapat yang sahih, pemimpin harus seorang laki-laki, merdeka, balig, berakal, muslim, adil, mujtahid, berilmu, sehat, jasmani, memahami strategi perang, dan berwawasan luas serta berasal dari suku Quraisy. Tafsir Ibnu Katsir. Pertanyaannya, mujtahid di sini yang sesuai kaidah pemahaman para ulama salaf yang berjalan di atas sunnah Rasulullah dan para sahabatnya sehingga pantas mendapat julukan Ahlussunnah wal Jamaah seperti apakah itu? Ya mujtahid, pertama tadi kriteria ideal, harusnya pemimpin itu idealnya seperti itu. Akan tapi seandainya ikhwan kemudian muncul pemimpin yang dia adalah orang yang ahlul bid'ah sekalipun, maka dia statusnya tetap pemimpin dan kita punya kewajiban bermuamalah dengan pemimpin seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Quraisy, maka telah dibahas dalam pembahasan nas-nas yang ada dan nanti bisa diperluas dalam pembahasan tentang masalah al-imarah, ada sendiri pembahasannya. Wallahu taala alam bisawab ikhwan. Insyaallah nanti kita lanjutkan bi idznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.